بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين رحمني الله وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir memasuki surat At-Tin. Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahwa surat At-Tin adalah surat Makkiyah, tergolong surat-surat Makkiyah, yaitu termasuk surat yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum memasuki pembahasan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda rak'atain bit-tini waz-zaitun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ketika salat di dalam perjalanan beliau di salah satu rakaatnya surat Wattini Wazzaitun, yaitu surat At-Tin. "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu." Maka kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, "Aku tidak mendapati seseorang yang paling bagus suaranya dan bacaannya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat At-Tin." Ya. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit sinin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini," yaitu kota Makkah. "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. "Thumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan kepadamu? "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Surat At-Tin ayat 1 sampai ke 8. Jemaah sekalian, surat ini dimulai dengan sumpah. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ulama ada perbedaan pendapat tentang arti At-Tin. Sebagian mengatakan itu adalah masjid di Dimashq atau di Damaskus. Sebagian lagi mengatakan At-Tin itu adalah buah tin. Sebagian lagi mengatakan itu adalah gunung yang ditumbuhi buah tin. Namun kebanyakan para ulama dan dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tin yang dimaksud di sini adalah buah tin, ya, bukan yang lainnya, melainkan buahnya. Sebagaimana beliau juga mengutip, Al-Qurtubi mengatakan itu adalah masjidnya Ashabul Kahfi. Al-Aufa dari Ibnu Abbas mengatakan itu adalah masjid Nabi Nuh di atas Bukit Judi. Dan dikatakan oleh Imam Mujahid itu adalah buah tin kalian, yakni buah tin yang biasa dikenal, yang kita kenal. Adapun makna az-zaitun dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar Qatadah, Ibnu Zaid, dan selain mereka, itu adalah masjid di Baitul Maqdis. Sedangkan Mujahid, Ikrimah, dan yang lainnya mengatakan itu adalah buah zaitun yang kita kenali, yang biasa diperas oleh orang. Ya. Jadi pendapat kebanyakan ulama, At-Tin dan Az-Zaitun maksudnya adalah buahnya itu sendiri. Wa Turi Sinin, dan Bukit Sinin. Di dalam ayat yang lain, Turi Sina, Bukit Sina. Kata Ka'ab Ibn al-Ahbar, dan selain beliau, itulah gunung yang padanya Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya adalah Makkah. Ya, kalau ini tidak ada khilaf ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama, yang dimaksud dengan negeri yang aman dalam ayat ini adalah negeri Makkah. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah tiga ayat. Allah bersumpah dengan menyebutkan empat nama makhluknya. Ayat yang pertama bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua bersumpah dengan Bukit Sinin atau Bukit Sina. Dan ayat yang ketiga bersumpah dengan negeri Makkah. Dan sudah kita jelaskan bahwa Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk kesyirikan apabila makhluk bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Ya. Dan jemaah sekalian, faedah yang lain yang bisa kita petik dari sumpah, apabila Allah bersumpah dengan menyebut satu nama makhluknya, maka ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya makhluk tersebut, atau dia memiliki sesuatu yang mengandung keberkahan. Dia memiliki sesuatu yang mengandung keberkahan. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita keberkahannya buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun adalah buah yang penuh dengan keberkahan. Iya. Keberkahan di sini adalah banyak manfaat yang bisa dipetik oleh manusia untuk kesehatan. Iya. Kemudian yang paling penting di sini adalah dijelaskan oleh Imam Al-Kathir rahimahullah bahwa tiga ayat ini menjelaskan tentang tiga syiar Nabi Ulul Azmi. Pertama, ayat yang pertama, At-Tin dan Zaitun. Ini adalah dua pohon atau buah yang tumbuh di Palestina atau di Baitul Maqdis. Disitulah Nabi Isa alaihi salam diutus. Dan Palestina secara keseluruhan adalah negeri para nabi. Banyak para nabi diutus di sana. Dan nabi terakhir yang diutus di sana adalah Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Isa alaihi salam di Baitul Maqdis. Ya, makanya kata para ulama, tidak ada hadis yang berbicara tentang buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena buah ini enggak tumbuh di Makkah dan Madinah, di tempat Nabi SAW dan para sahabat hidup. Dia tumbuh di Palestina dan sekitarnya, di Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, Tur Sinin, Bukit Tur atau Bukit Sinin, Bukit Sina. Itu adalah tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, kota Makkah, negeri yang aman. Itu adalah tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita kemuliaan tiga tempat ini. Kenapa? Karena adanya para nabi dan rasul diutus di sana. Ini subhanallah, Ini metode-metode dari Al-Quran untuk mengajak kita perhatikan, ini ajaran para nabi dan rasul, sehingga negeri tempat mereka tinggal pun menjadi mulia. Oleh karena itu ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan keutamaan para nabi ulul azmi, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Nukathir rahimahullah juga telah menyebutkan di akhir kitab Taurat juga ada penyebutan tiga tempat ini. Di akhir kitab Taurat. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya adalah rupa manusia itu adalah yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ini keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia dibandingkan makhluk yang lainnya, apakah itu jin, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, apapun. Maka Allah mengatakan manusia yang paling baik. Dan dijelaskan para ulama kenapa dikatakan manusia yang paling baik, sebenarnya bukan sekedar fisiknya, namun karena akalnya. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia akal yang lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan makhluk apapun. Tetapi kemudian ayat yang berikutnya mengandung ancaman, summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, yaitu manusia tersebut, asfala safilin, di tempat yang paling rendah. Di tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah ini Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan dua penafsiran. Yang pertama adalah neraka. Yang pertama adalah neraka. Neraka itu adalah tempat yang paling rendah. Dan betul-betul paling rendah, yaitu di bawah bumi, paling bawah sekali. Disitulah tempatnya neraka. Sedangkan surga di atas langit yang ketujuh. Dan ini penafsiran Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan Ibn Zaid, dan selain mereka. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan tempat yang paling rendah adalah umur yang paling hina. Maksudnya umur yang paling hina itu apa? Sampai pada tingkat pikun. Sampai pada tingkat pikun. Ini penafsiran yang kedua. Tapi Imam Nukathir rahimahullah menguatkan penafsiran yang pertama. Sebab kalau sampai pada tingkat pikun, itu bisa jadi enggak ada bedanya antara mukmin dan kafir. Yang membedakan mukmin dan kafir, mukmin masuk surga dan kafir masuk neraka. Jadi pendapat yang dikuatkan Imam Nukathir rahimahullah adalah maksudnya neraka. Kemudian setelah itu barulah Allah memberikan pengecualian. Jadi subhanallah, dalam ayat ini terkandung ancaman bahwa manusia akan masuk neraka. Baru kemudian Allah memberikan pengecualian. Siapa yang diselamatkan dari api neraka? Illal ladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah jemaah sekalian yang akan selamat dari api neraka. Hanya mereka yang beriman dan beramal soleh. Inilah yang harus menjadi tujuan utama kehidupan kita di muka bumi ini, yaitu merealisasikan keimanan dan amal soleh. Apa yang maksud dengan keimanan? Keimanan itu maknanya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan imani? Seluruh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Namun yang paling tinggi adalah rukun iman. Dan lebih tinggi lagi, rukun iman yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya, dan dialah satu-satunya yang patut diibadahi. Ya. Ini namanya keimanan. Mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat: ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Apabila seseorang beramal namun tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka itu bukan amal soleh, yaitu ikhlas dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dia mendapat dosa kalau dia beramal tanpa keikhlasan, atau dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Jadi jamaah sekalian, inilah yang terpenting dalam hidup kita, beriman dan beramal soleh. Kemudian, kita tidak mungkin mencapai keimanan dan amal soleh tanpa menuntut ilmu. Maka kita enggak mungkin beriman dengan benar tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Kita enggak mungkin bisa beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW tanpa memiliki ilmunya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Kemudian kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka lah pahala yang tidak akan terputus. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menganugerahkan pahala kepada mereka apabila mereka beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah mengingatkan kita, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menjadikan kamu mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan setelah datang kepadamu keterangan-keterangan tentang itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang salah satu bentuk kekufuran, yaitu mendustakan hari pembalasan. Iya. Ada penafsiran yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud di sini mendustakan, yaitu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pada hakikatnya sama saja. Itu juga termasuk kekufuran. Kemudian surat ini ditutup dengan sebuah pernyataan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Maksudnya adalah Allah adalah yang maha hikmah dan tidak berbuat kedzaliman sedikitpun. Ya, di ayat terakhir ini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, Allah maha hikmah, artinya segala ciptaan Allah pasti mengandung hikmah. Kemudian makna yang kedua, Allah adalah hakim yang paling adil. Adil artinya tidak berbuat zalim sedikitpun. Tidak berbuat zalim sedikitpun. Ya. Allah Subhanahu wa taala dialah hakim yang paling adil. Kelak pada hari kiamat benar-benar Allah tunjukkan kepada kita pengadilan yang paling adil. Tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat ini, yang pertama, keutamaan para nabi ulul azmi, terutama Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, karena mereka lah tiga tempat yang disebutkan dalam ayat ini Allah gunakan di dalam sumpahnya. Kemudian juga pelajaran yang berikutnya, di dalam ayat ini mengandung isyarat manfaat buah tin dan buah zaitun. Manfaat buah tin dan buah zaitun. Ya, sebagian ulama ahli tafsir ada yang membuat rincian yang sangat panjang tentang keutamaan buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kota Makkah adalah kota yang mulia dan selalu Allah anugerahkan padanya keamanan. Oleh karena itu, orang yang berbuat kerusakan atau membuat apa namanya ketakutan di kota Makkah, dosanya sangat besar sekali. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, Allah memuliakan manusia dengan penciptaannya dalam bentuk yang terbaik. Tetapi Allah mengingatkan bahwa kemuliaan itu bisa hilang. Kemuliaan manusia itu bisa hilang karena apa? Karena kekufuran, kesyirikan, atau tidak beramal soleh. Jadi ayat ini mengingatkan kita, walaupun manusia diciptakan dalam bentuk yang mulia, namun kemuliaannya itu bisa hilang. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 sudah kita bahas, Allah mengatakan orang-orang kafir itu menjadi apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Artinya apa? Kemuliaannya sudah hilang. Kemuliaannya sudah hilang menjadi seburuk-buruk makhluk yang lebih hina daripada binatang sekalipun. Lebih hina daripada binatang karena kekufuran dan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat ini pelajaran yang sangat penting, yaitu kemuliaan seorang muslim. Kemuliaan seorang muslim karena keimanan dan amal soleh. Inilah patokan kemuliaan seseorang, karena iman dan amal soleh. Ya, inilah jemaah sekalian ringkasan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Alhamdulillah, penafsirannya pendek. Imam Al-Kathir hanya menyebutkan 2 lembar saja. Silakan. Teruskan. Orang yang bertanya dengan benar kan akhirnya akan bisa menjawab 3 pertanyaan sendiri. Namun di sisi lain kita juga sering mendengar hadis-hadis tentang siksa kubur bagi roh riba atau ada yang bersuci tidak benar gitu. Tapi kita juga dengar kalau misalnya orang yang bisa jawab pertanyaan kubur, dia akan dilapangkan kuburannya, akan mendapatkan tempat kubur dan akan diperlihatkan juga tempat-tempat pertolongan nanti. Itu gimana ya Ustaz? Misalnya dia tidak benar, tapi dia juga masih melakukan dosa besar seperti riba atau zina. Baik. Berapa kan pendapatnya? Hadis-hadis yang berbicara tentang orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan 2 malaikat, Munkar dan Nakir, di kubur, itu enggak khusus orang kafir. Bisa juga orang yang beriman. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan murtab, orang yang ragu. Dia enggak bisa menjawab. Orang yang ikut-ikutan dalam keimanan. Artinya imannya dia enggak betul-betul dibangun di atas dasar ilmu, atau imannya tidak dia sempurnakan. Oleh karena itu azab kubur masih mengancam baginya. Ini kalau kita perhatikan hadis-hadisnya, bisa jadi yang tidak bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat adalah juga termasuk orang-orang yang masih dalam kategori beriman. Kenapa? Karena orang yang bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat itu adalah ketika di dunia dalam 3 hal ini diamalkan, mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Nabi Muhammad. Apakah maksudnya cuma kenal begitu saja? Maksudnya mengamalkan konsekuensi dari pengenalan tersebut. Nah, orang yang disiksa karena kencingnya, itu berarti dia tidak mengamalkan. Itu berarti dia tidak mengamalkan pengenalannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini satu makna. Makna yang lain adalah kencing itu, maksud hadis yang menjelaskan tentang kencing, orang yang kencing kemudian kencingnya dia tidak jaga sehingga kembali kepada dirinya, ya. Jadi dalam hadis dikatakan la yastatiru minal baul, dia tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya. Kenapa kok sampai dia mendapatkan siksa yang pedih di azab kubur? Karena dia sholat enggak sah sholatnya. Itu maksudnya. Percikan kencingnya mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya, kemudian dia sholat dalam keadaan seperti itu. Dan kalau sholatnya enggak sah, maka itu adalah kekufuran. Sebab tidak sah sholatnya, berarti sama saja dengan tidak sholat. Iya. Dan solusinya itu ada dua. Pertama, berhati-hati kalau kencing. Yang kedua, kalau sudah sempat kena, maka dibersihkan. Ya, maka dibersihkan. Baik. Jadi di situ ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah orang beriman juga bisa saja tidak sanggup menjawab. Kenapa? Karena keimanannya tidak sempurna. Makna yang kedua adalah kalaupun dia sanggup menjawab, tapi selama di dunia dia tidak mengamalkan konsekuensi dari jawabannya tersebut. Konsekuensi dari jawabannya tersebut yaitu dia tidak benar-benar mengamalkan pengenalannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya ini bukan sesuatu yang sebenarnya perlu kita permasalahkan, tetapi yang itu adalah sesuatu yang harus kita imani, karena itu sudah dikabarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya. Jadi intinya bisa saja orang yang masih beriman tidak kafir juga mendapatkan azab kubur. Ya. Bukan hanya orang-orang kafir, hanya saja tentu beda azab kepada orang kafir dan azab untuk orang yang beriman. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, azab kubur untuk orang yang beriman bisa jadi dengan sebab itu dia sudah tidak lagi mendapatkan azab neraka. Ya. Jadi azab kubur untuk orang yang beriman bisa jadi dengan sebab itu dia sudah tidak lagi mendapatkan azab neraka. Karena azab neraka itu jauh lebih dahsyat. Beda dengan orang kafir, dia dapat azab kubur, dapat juga azab neraka waliyadzubillah. Ya. Demikian wallahu alam. Ada yang lain silakan. Ya, ini sebenarnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan di akhir, tapi sebagian ulama mendhaifkan, makanya saya tidak sebutkan tadi. Ya, karena sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ya. Jadi ini riwayatnya dhaif. Namun membalas makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu dibolehkan karena ada dalil yang lain, yaitu Rasulullah SAW kalau beliau sholat apabila berjumpa dengan ayat-ayat tentang azab, beliau mohon perlindungan. Apabila berjumpa dengan ayat-ayat tentang surga, beliau memohon surga. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu menunjukkan bahwa apabila ada ayat-ayat yang perlu ada jawaban dari kita, kita boleh mengucapkan. Itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan beliau hanya mengatakan, cukup dikatakan bala saja. Bala itu artinya tentu saja. Ya. Tentu saja seperti itu. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kita katakan Tentu saja seperti itu. Iya. Tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, itu kalau kita mau baca seperti itu, maka itu hanya berlaku di solat sunnah. Hanya di solat sunnah. Kata beliau, tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat membaca di dalam solat wajib seperti itu. Ya, itu hanya berlaku pada solat sunnah. Wallahu a'lam. Silakan. Cara membersihkan pakaian yang terkikat sakit gigi itu kan kalau punya kerja kan kita dari rumah bawa sapu. Sakit ya. Cukup disiram bagian yang kena air kencing itu saja. Ya, enggak harus dicuci semua. Ya, cukup disiram bagian yang kena percikan air kencing itu saja. Ya. Disiram, dikucek sudah. Sampai sudah enggak kelihatan bekas kencingnya sudah suci. Jadi enggak harus dicuci semuanya. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Kalau diusap kurang, tapi disiram Pak. Jadi disiram itu contohnya seperti ini. Ini bagian yang kena, ya kan? Supaya enggak basah semua, kita lipat kemudian kita siram airnya. Kalau kita siram semua ya basah semua. Ya. Jadi disiram. Enggak cukup diusap, tapi disiram. Ya. Semua supaya mengalir. Kalau diusap enggak mengalir. Itu perbedaannya. Kalau hanya diusap enggak mengalir. Disiram supaya najisnya mengalir keluar. Ya itu maksudnya. Pakai sarung sholat lebih bagus. Ya maksudnya celananya dibuka gitu. Kalau pakai sarung, sholat pakai sarung itu lebih bagus. Kalaupun pakai celana, usahakan celana yang lebar longgar. Ya. Karena sholat itu kan harus menutup aurat. Dan pengertian menutup aurat itu yang sempurna adalah bukan sekedar tidak terlihat, tetapi lekuk-lekuk auratnya pun tidak nampak. Itu pengertian menutup aurat. Ya. Menutup aurat yang sempurna itu bukan sekedar enggak bisa terlihat, tapi juga lekuk-lekuknya tidak nampak. Makanya kalau pakai pakaian ketat atau celana ketat itu masih salah dalam menutup aurat. Dan lebih salah lagi kalau digunakan untuk sholat. Ya. Jadi pakai celana yang longgar, ya, sehingga lekuk-lekuk tubuh atau lekuk aurat itu tidak terlihat, terutama ketika sholat. Nah, makanya pakai sarung itu lebih bagus kalau sholat. Kalau celana kita meragukan, ya, jangan sampai, terutama ketika ruku dan sujud. Mungkin ketika berdiri nggak terlalu kelihatan. Ya. Tapi ketika ruku dan sujud kelihatan, ya, bahkan kelihatan ininya, ya kan? Apa namanya? Celah dalamnya kelihatan tuh, ya. Jadi itu nggak sebenarnya nggak patut. Itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Wanita nggak boleh pakai ketat, laki-laki juga sama, ya. Nggak boleh pakai yang ketat. Ya. Makanya pakai sarung lebih afdal kalau sholat. Ya. Tapi kalau celananya longgar ya nggak masalah, sama aja dengan sarung. Wallahualam. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Masih ada waktu ya. Iya. Untuk kesehatan banyak sekali manfaatnya, Pak. Saya bacakan sedikit apa kata Al-Alusi dalam tafsirnya. Beliau berkata, terjemahannya aja, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan keduanya, yaitu tin dan zaitun, dengan sumpah berdasarkan pendapat ini, yaitu pendapat ulama yang beliau sebutkan sebelumnya, di tengah-tengah keberadaan buah-buah yang lain. Artinya buah yang lain banyak, tapi kenapa Allah menyebutkan buah tin dan zaitun? Karena dua buah ini memiliki keistimewaan. Ya, kata beliau, sungguh buah tin itu adalah buah yang bagus, tidak ada sisa yang tidak bermanfaat padanya. Makanan yang lembut, cepat dicerna, bahkan dikatakan sesungguhnya buah tin adalah buah yang paling sehat apabila dimakan dalam keadaan perut kosong. Dia adalah obat yang banyak manfaat, membuka lemak penyumbat, menguatkan hati, membersihkan limpa, menghilangkan kesulitan buang air dan kelemahan pada ginjal, menormalkan detak jantung, menghilangkan asma, gangguan napas, batuk, sakit dada, kaku pada tulang betis dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya pembahasan dokter. Ya, tapi beliau sebutkan sekilas dalam tafsirnya. Ya. Dan ini sudah dimaklumi dalam dunia herbal, tin dan zaitun itu banyak dijual, banyak manfaatnya. Ya. Zaitun itu bagus banget untuk digunakan untuk jadi apa namanya, minyak untuk masak makanan. Dia lebih sehat. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.